Mitra Bisnis, meski reformasi sudah berjalan sekitar 16 tahun, berbagai masalah mendasar masih terus menyelimuti negara ini. Oleh karena itu, ekonom Faisal Basri merasa perlu ada konsensus baru untuk merumuskan langkah bangsa ke depan. Konsensus baru itu diperlukan untuk menyelesaikan 4 persoalan mendasar kita. Pertama, tentang keseimbangan peran negara dan pasar. Kedua, pengelolaan sumber daya alam dan keadilan antar generasi. Ketiga, masalah upah buruh. Dan keempat, Indonesia perlu menghadirkan visi pembangunan berbasis maritim. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, melihat konsensus yang Anda rumuskan tadi, apa yang paling pertama bisa kita lakukan, Pak, untuk mewujudkan konsensus itu? Kalau kita sepakat akan isu-isu besar untuk kita perjuangkan bersama, agenda paling dekat adalah ke capres-capres itu. Kalau kita sepakat nih ya, sepakat kan bisa lewat gerakan sosial, bisa lewat media sosial, lewat mana-mana. Kemudian lewat KBPI misalnya, disorongkan ke semua capres tentang pandangan dan komitmennya untuk melaksanakan itu. Atau lewat perundang-undangan. Nah, perundang-undangan juga bisa jadi konsensus baru kan. Bahkan cicak buaya dulu jadi konsensus baru. Ya, bahwa ini gak bisa diserahkan begitu saja kepada polisi dan kepada DPR gitu. Jadi pendek kata, ini adalah perjuangan gagasan ya, yang dilandasi oleh argumen-argumen yang kuat, ditopang oleh pemikiran yang mendalam dan teruji gitu, dan nyata-nyata terbaik buat kita bersama. Kuncinya adalah pembenahan institusi. Jadi tolong dibaca bukunya Acemoglu dan Robinson, Why Nations Fail. Itu dijelaskan kok, kenapa satu negara gagal, kenapa satu negara berhasil. Sederhana, institusi. Jadi bagaimana mentransformasikan dari extractive economic institutions dan extractive political institutions menjadi inclusive political and economic institutions. Intinya apa sih extractive economic institutions dan political institutions? Elit nggak bisa ngerampok, gitu. Nggak bisa ngerampok. Demikian Faisal Basri. Saya, Mandariska.